Sini, Suidi. Asyari, man, siapa yang syarah? Ha'ulai yulbisuna alal muslimina talbisan kathiran ka'iflaqihim annal falaka muhadithun. Muhdathun. Ay, ma'lurun ma'a annahu qadimun indahum. Wal muhdathu la ya... Ini kayaknya udah. Ini udah dibaca, Suyidi. Berarti wa kullu makhluqin fa huwa muhdats itu. Wa kullu makhluqin fa huwa muhdatsun. Wa kullu muhdatsin kainun. Wa kullu muhdatsin. Wa kullu muhdatsin kainun. Ba'da anna lam yakun. Ba'da an lam yakun. Lakin nadharuhum ba'du ahli al-kalami min al-jahmiyati wal. Lakin nadharuhum ba'du. Ba'du ahli kalami minal jahmiyati wal mu'tazilati munadharatan qasiratan lam ya'rifu biha ma akhbar bihi ar-rasulu wala ahkamu fiha qadoyal hukuni fala lil islami nasaru wala lil a'daihi kasaru wa syaraku ulaika fi ba'di qodoyahim. Qodoyahum. Bukan qodoyahim, qodoyahum. Fi ba'di qodoyahum al-fasidatu. Al-fasidati. Nah, itu kan fi ba'di qodoya. Qodoya mudah penilai dari ba'd. Ya, al-fasidah dia na'atnya. Terus wa naza'uhum fi ba'dil ma'kulati as-sahihati fasara kusuru haula'i fil 'ulumi as-samahiyyati wal 'aqliyyati min asbabi quwwatin dalalin min asbabi quwwati mudaf min asbabi quwwati dalalin ulaika dalali ulaika sama qad basata busita sama qad busita fi ghairi hadzal mawdi. Baik. Terjemahkan sini. Ya, Ihsan. Dari kullu makhlukin muhdas. Setiap yang baru tercipta ada yang tidak ada. Setiap yang baru tercipta itu dia baru ada setelah sebelumnya tidak ada. Ba'da'an lam yakun. Ya. Taib. Nah, diberi komentar di sini oleh Syekh Shalal Fauzan. Walaisa hunaka syai'un qadimun bal kullu syai'in minal khalqi fa huwa muhdatsun. Wa kainun ba'da'an lam yakun. Allahu khaliqu kulli syai'in wa kullu syai'in fa huwa makhluqun wal makhluq mawjudun ba'da'an lam yakun. Diberi komentar sini oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, maka tidak ada sesuatu apapun yang qadim selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, dari makhluk ini semua. Ya, semuanya segala sesuatu itu Allah ciptakan, maka dia muhdas. Ya, dia baru ada setelah sebelumnya enggak ada. Allah berfirman, Allah lah pencipta segala sesuatu. Maka segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Makhluk dia baru ada setelah sebelumnya enggak ada. Ya, lanjut lagi Isan. Nadarahum ahlul kalam. Loh, bukan gitu kan. Ahlu itu irabnya apa? Fa'il berarti ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah Jahmiyah itu memunadarah mereka. Sirai ditulis ecek-ecek. Itu versi terjemahan aneh ecek-ecek. Hah? Hah? Oh, kirain mau ditulis ecek-ecek. Terus? Yang mereka tidak mengetahui Sebentar, di footnote ini ada penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Dibaca situ, Rai, penjelasannya, Rai. Arad al-Jahmiyah. Al-Falasifata. Wal-Jadali. Ar-Radda alaihim. Innama tasallahu bi'ilmi al-mantiqi wal-jadali wal-falasifatu aqwa minhum fi hadhihi al-umuri faraddu 'alayhim wa hakadha man yata'arradu lil-raddi 'ala ahli al-batili wa huwa laysa 'indahu 'ilmun fa inna ahli al-batili batili al-batili yantasiruna 'alayhim alaihi fala yajuzu raddu illa bi ilmin wa ahlu al-kalami hum ahlu ilmi ilmi mantiki alladzina ya. Namun mereka itu enggak punya ilmu untuk membantah kaum filsafat. Kenapa? Karena kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah pun mereka hanya bersandar kepada ilmu mantik, ilmu debat, retorika. Mereka enggak bisa membantah kaum filsafat. Akhirnya yang menang kaum filsafat. Kaum filsafat mengalahkan mereka. Ya, kenapa demikian? Karena kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah tidak mempersenjatai diri mereka dalam perdebatan tersebut dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa innama tasallahu bi ilmil mantiq wal jadal. Namun mereka justru mempersenjatai diri mereka dengan ilmu mantik dan jidal aja. Maka kaum filsafat justru lebih kuat dalam masalah ini dari mereka. Kaum filsafat membantah mereka. Ya. Nah, demikianlah ini. Orang yang dia di sini berani tampil untuk membantah ahlul batil tapi dia enggak punya ilmu, maka ahlul batil akan mengalahkan dia. Ya, maka enggak boleh membantah ya ahlul batil kecuali dengan ilmu. Dan ahlul kalam, mereka ahlul mantik yang bersandar kepada akal, mantik dan perdebatan, enggak punya ilmu. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Remon, ada remon di bukunya, remon? Ada. Wih. Mantap. Remon kitab banyak itu kayaknya. Tiga kitab. Masya Allah. Ada lagi. Ajib ya. Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Ya, lanjut Isan, terjemahin Isan. Wala ahkamu fiha. Mereka tidak menggunakan metode-metode akal yang benar. Qodayal ukul. Ya, mereka tidak menetapkan metode-metode akal yang benar. Fala lil islami nasaru. Akhirnya apa? Mereka tidak membela Islam. Terus? Wala lil a'da'i kasaru. Mereka pun juga tidak mematahkan argumentasi musuh. Ya, sia-sia aja. Terus aja. Ya, wa naza'uhum fi ba'dil ma'qulati shahihah. Gimana? Wa washariku wasyaraku syaraka yusyariku. Syariku fil amr dong. Wasyaraku ulaika. Ulaikanya itu maf'ul bih ya. Ya, si kaum filsafat. Justru Jahmiyah dan Mu'tazilah ini justru ikut-ikutan. Ya, bergabung bersama kaum filsafat fi ba'di qadayahum al-fasidah. Ya, gimana? Menggunakan metode ya, metode yang rusak kaum filsafat. Nah, ini yang terjadi. Ya, dibaca Raymond, keterangan Syekh Fauzan Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Haula ya al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu la bil-islami nasaru wala lil-batili kasaru li'annahum laisa indahum ilmun walam yaruddu bi ilmin munazzalin minallahi subhanahu wa ta'ala wasyariku wasyaraka al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu al-falasifata fi ba'di qadayahum Al-fasidati. Itu sama ya. Mereka enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu Al-Quran Sunnah. Justru mereka ikut-ikutan kaum filsafat. Dalam metodologi mereka yang sesat. Ya, yang ujung-ujungnya nanti mengedepankan akal. Ya, lanjut lagi. Fasaroh. Udah dibaca belum? Hah? Udah dibaca belum ini? Udah kan? Fasara usuru haulai fi ilmil fi ulumil sam'iyati ayo wanaza'uhum mendebat kaum filsafat fil ma'kulati sahih pada permasalahan logika yang benar ya pada permasalahan logika yang benar ya. Ya, lihat Remon, dibaca lagi Remon, al-ma'kulat. Al-ma'kulatu as-sahihatu naza'uhum fiha. Wal-ma'kulatu al-batilatu aqarruha lil jahlihim wa adami ulumihim. Ilmihim. Wa adami ilmihim. Wa hakadha kullu man lam yattas. Tasallaha, yatasallahu. Ya. Lam yatasallah bil kitabi wa sunnati an fahmin wa ira wa idrakin fa innahu yasiru ila hadzal masiri alladhi sara ilayhi al jahmiyatu wal mu'tazilatu ma'al falasifati. Ya. Jadi ya berbagai makulat sahihah, permasalahan logika yang benar, itu justru permasalahan logika yang benar yang ada pada kaum filsafat, justru didebat oleh kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sementara makulat batilahnya kaum filsafat, metode logika orang-orang filsafat yang batil, akruha, justru ditetapkan oleh kaum Jahmiyah dan, ya, dan Mu'tazilah. Karena kebodohan mereka, ketidak ada ilmuwan mereka. Karena mereka, maka demikianlah keadaan orang-orang yang tidak mempersenjatai dirinya dengan Quran dan Sunnah, ya dari memahami, menalar, ya maka fa innahu yasiru ilal masir alladzi sara ilaihi al-jahmi. Maka dia akan seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya ketika berhadapan dengan kaum filsafat. Demikian. Lanjut Isan. Kusuru haulai fi ulumis sam'iyah, kekurangan pengetahuan mereka akan perkara sam'iyah. Perkara sam'iyah itu perkara mengetahui dalil Quran Sunnah. Terus menjadi sebab min asbabi kuwah, menjadi sebab terkuat kesesatan mereka. Terus, nah, ya, siapa lagi yang punya buku ini? Amar, coba dibaca Amar, footnote nomor 1. Sallallahu alaihi wasallam. Adui. Jangan dari seksual Fauzan, karena mereka enggak punya dalil dari Quran dan Sunnah dan ilmu Rasul. Enggak punya. Mereka enggak punya metodologi akal yang selamat. Ya, oleh karena itulah mereka ditaklukkan di hadapan musuh. Ya, li'annahu laysa ma'hum silahun yuqawmuna bih. Karena mereka enggak punya senjata yang dapat mereka gunakan untuk menghadapi lawannya. Ya, yang dimaksud dengan ulum sam'iyah adalah Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ya. Maka kekurangan pengetahuan mereka, ini adalah sebab terkuat kekurangan pengetahuan mereka terhadap dalil sam'iyah. Dalil sam'iyah dan akliyah. Akliyahnya aja mereka udah nalarnya aja udah rendah. Apalagi memahami Quran Sunnah. Ini sebab terkuat kesesatan mereka. Kama busitaqat busitaq bihad fi ghairi hadal maudik. Sebagaimana telah dipaparkan di tempat yang berbeda. Ya, barakallahu fikum. Yaitu di kitab-kitab beliau yang lain. Ya, di Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql dan yang lainnya. Terus lanjut dibaca di sini. Berikutnya. Ya. Siapa? Panji. Ha'ulai. والخيال تابع للعقل فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة شاركوا هؤلاء الملاحدة وزعموا أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كمن عربي صاحب الفتوحات والفصوص فقال إنه يأخذ من المعدن الذي من المعدن من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به يوحى أي يوحي يوحي أن المعدن عنده هو العقل والملك هو الخيال والخيال تابع للعقل وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال ورسول يأخذ عن الخيال فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه فكيف ما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين والنبوة أمر وراء ذلك أمر وراء ذلك طيب ها جمعكم سنة أرجع هؤلاء المتفلسفة khayalan. Jadi mereka katakan Jibril itu khayalan. Apa? Imagination. Imajinasi aja. Ya. Terus? Nah, jadi kata mereka Nabi itu menghayal, terbetik. Ada imajinasi, ada Jibril. Ya, dan bilang ini kekufuran. Ah, ini kekufuran. Ini kekufuran dahsyat ini. Barakallahu fikum. Lihat itu keterangan di Syekh Shalal Fauzan. Ya. Dibaca Amar. Kama sabaqa anna al-malaka 'indahu khayalun. Khayalun yatakhayyaluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iya dan billah, na'udzubillah. Terus? Wa yasma'uhu yukallimuhu wa yadhunnu anna hadha shay'un mawjudun fil kharij. Wa inna ma huwa bi dhihnihi faqat. Innahu anna al-malaika huwa hiya hiya al-hawajisu allati ta'ti fi khatiril insani. Nah, itu. Setelah berlalu ya. Bahwasanya menurut kalangan filsafat malaikat itu hanya imajinasi yang diimajinasikan oleh Nabi. Ya, dia mendengarnya, berbicara kepadanya, menyangka bahwasanya ini semuanya ada di alam yang nyata. Nah, itu padahal itu hanya di benak Nabi aja. Iya dan billah. Ini kekufuran ya. Ini kekufuran ini. Ya, terus lanjut wal khayalu. Dia arti mengikuti akal bersandar kepada kekuatan akal. Terus mereka Ah, jadi muncul kaum kaum ateis. Ini sufi ateis yang mengikuti paham para filsuf ateis yang mengaku bahwasanya mereka sebagai wali-wali Allah. Terus? Nauzubillah. Ini udah berlalu ya. Udah berlalu. Ya, terus lanjut. Karena kalau nabi dari Jibril, sementara wali langsung dari Allah, gitu. Terus? Mengambilnya wahyu dari yang disampaikan kepada Rasul. Itu berarti malaikat sama para wali ini satu tabaqat. Sama-sama ngambil ilmunya langsung dari Allah. Kalau Rasul lewat malaikat, ini kurang ajar ya. Ya dan billah. Terus imajinasi. Si dia ini maksudnya Ibnu Arabi ya. Mengambil ilmu dari akal. Dari imajinasi. Ya dan billah. Rasul ngambil ilmunya dari imajinasi. Karena menurut mereka Jibril itu hanya imajinasi aja. Gak ada tuh Jibril sebenarnya. Realnya. Imajinasi aja sebenarnya. Terus lanjut. Lebih tinggi. Fokohu. Di atas Nabi. Kok di bawah? Di atas Nabi. Ya, na'udzubillah. Ya. Terus? Nah, itu. Padahal, seandainya karakteristik Nabi persis seperti yang mereka sebutkan. Terus? Tetap saja dia tidak termasuk golongan Nabi. Fadlan an yakuna fauqah. Terlebih lagi, apalagi apa? Tingkatannya berada di atas. Pada individu mukminin. Sementara hakikat kenabian wa kaifa wa ma dzakaru ya sulu li adami mukmin wa nubuwah amruhu wa ra'a dzalik ya, sementara hakikat kenabian adalah perkara yang cakupannya di balik itu semua ya. Sampai sini tadi dibaca ya sama Panji ya. Berikutnya fadhal dibaca sini Fikri. Ma'rufin Al-Karkhi Padahal ini ذهبنا كذلك نجزي الظالمين. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون لا يفترون. حسن cukup. Ah, terjemahlah sini, Repi. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah golongan sufi. Namun mereka adalah kelompok sufi yang mulhidah dari sufi ateis. Sufi ateis dari kalangan filsafat. Bukanlah sufiah dari kalangan ahli kalam. Terlebih lagi mereka ini bukanlah termasuk dari masyayikh ahli kitab dan sunnah. Kitab di sini ahli Quran maksudnya, bukanlah masyih yang di situ dia itu yang berpegang dengan masyih Quran dan Sunnah. Taib. Nih, lihat itu. Lihat di footnote nomor 2 dibaca situ. Siapa tadi? Ray, baca Ray. Lianna Sofia. Baik, karena sufi itu terbagi menjadi dua. Terus? Sufiyatin. Az-Zuhadi. Ada karena sufi bermakna dua. Ada sufi yang maknanya ahli zuhud dan ahli ibadah. Terus? Lam yakhruju. Nah, mereka tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Terus? Misal Fudail bin Iyad, Junaid, ya, disebutin tu nama-nama yang tadi, Ibrahim bin Adham, terus Haulai Sufiyatun Mu'tadilah. Mereka adalah Sufiyatun Mu'tadilatun, yang mereka itu Mu'tadilah, Sufi yang berada di pertengahan. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengutip beberapa pendapat Sufi yang benar di Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra yang menetapkan akidah-akidah yang sahihah, diantaranya Allah beristiwa di atas ars. Dari masyih turuk sufi, ya. Sufi yang benar. Ya. Terus? Nah, mereka ini yang bersumbernya ini kalau berdalil ya dari wahyu. Terus? Wahyata ma'indahum. Jadi, puncak dari apa yang ada pada mereka, sikap zuhud dan ibadah. Ya, ibadah yang sangat banyak. Terus nah, kalau sufia yang belakangan ini baru mereka sufia ateis. Ya, terus Farqun baina hada wa hada ba'dallazi yulbisu yaqul as-sufiyatu haqqun wa yulbisu 'alan nasi bil mutabbir al mutasawwifah Nah, sedangkan perbedaannya antara sufi yang dulu dengan yang sekarang, sebagian orang mentalbis mengatakan sufi itu benar loh. Mereka mengkaburkan di hadapan masyarakat dengan sufi itu benar dengan argumentasi sufi-sufi zaman dahulu. Ya, sedangkan yang mereka maksud sufi zaman sekarang, ya. Ini kekeliruan. Kalau sufi zaman sekarang kebanyakannya ya seperti itu. Ya, ini al-mutaakhir yang disebutkan di sini. Ya, zaman-zamannya udah belakang udah Ibn Arabi. Ya, beda memang sufi zaman dulu Fudail bin Iyad disebut. Ya, itu sufi, sufi yang benar, yang memang bermakna zuhud, ahli zuhud. Ahli zuhud, ya. Jadi Tidak benar juga diitlakan semua sufi itu sesat. Kalau sufi terdahulu itu benar. Ya, ini diterangkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan. Ya, baca sendiri kan? Nah. Terus lanjut, siapa tadi? Enggak, apa? Si apa? Repi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati malaikat ini dalam kitabnya dalam Al-Qur'an dengan sifat yang menjelaskan perkataan dari mereka tersebut. Yang berbeda. Ya. Yang berbeda. Berbeda dengan pendapat mereka. Qad wasafal malaika fi kitab bi sifatin tabayyun. Tabayyun itu yang berbeda. Ya, yang berbeda. Ya. Terus jadi taba tubayinu bayana yubayinu, ya, itu maknanya berbeda. Kalau bayana yubayinu baru menjelaskan, ya. Jadi Allah menyebutkan para malaikat dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang berbeda dengan pernyataan kaum sufi. Oh, ini diputlot panjang nih Syekh Al-Fauzan menyebutkan ini. Terus lanjut terapi. Allah menyebutkan berfirman dan mereka orang-orang Yahudi berikir mengatakan Al-Rahman itu memiliki Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Menyebutkan Allah. Bahkan mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Dia tidak berani mendahului Allah dengan perkataan dan mereka dengan perintah Allah selalu melaksanakan perintah Allah. Dan mereka mengetahui dan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan pada malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Dan mereka malaikat selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Terus dan siapa yang mengatakan dari mereka itu aku ini adalah ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka balasan mereka itu adalah jahanam. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat itu. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tak banyak dari malaikat-malaikat yang ada di langit, mereka itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah seluruh mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka itu tidak memiliki kekuasaan walaupun sebesar biji dzarrah di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Peran lah ya, nggak punya peran. Terus dalam penciptaan langit dan bumi, dan mereka sekali tidak ada di antara mereka yang membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Terus dan tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah Allah izinkan untuk memperoleh syafaat tersebut. Allahumma fis samawati, dan ya Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dan malaikat yang ada di sisinya. Dan mereka di sisinya itu tidaklah menyombongkan diri dari peribadatan kepada Allah dan tidak juga merasa letih. Mereka pada mereka selalu senantiasa bertasbih pada siang dan malam. Baik, cukup sampai sini ya. Subhanakallah bihamdika.